Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pakungrejo rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah risalah Asbab Syarhi Sadri karya Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala dengan penjelasan dari Syekh Muhammad Aman Ibn Ali Al-Jami rahimallahu taala. Maka terakhir kita baca perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, fa inna man ahaba syai'an ghairallahi 'udziba bihi. Siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, maka dia akan disiksa dengannya. Lanjutannya, fama fil ardi asqa minhu wala aksyafa minhu balan. Maka tidak ada di muka bumi orang yang lebih sengsara daripada dia, orang yang lebih susah hatinya daripada dia, orang yang lebih susah hidupnya dan lebih capek hatinya dibandingkan dirinya. Penjelasannya, karena dia telah belokkan hal ini, yaitu rasa cinta yang merupakan perkara yang agung, telah dia belokkan seluruhnya atau mayoritasnya kepada selain Allah, maka dirinya tercegah dari mencintai Allah dan dia tidak mendapatkan kebersamaan Allah yang bersifat khusus, tidak mendapatkan pertolongan dan taufik Allah, maka dia pun tidak bisa mengambil manfaat faedah min mahabbati ghairihi, dari rasa cintanya kepada selain Allah. Kemudian Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala mengatakan, fahuma mahabbatani, ada dua cinta. Yang pertama adalah cinta yang itu merupakan surga dunia, wasururun nafsi, dan bahagianya jiwa, waladzatul qalbi, dan kenikmatan hati, dan kenikmatan rohani, asupan rohani, obat penyakit rohani, bahkan itu sumber kehidupan rohani, itulah penyejuk rohani, itulah cinta kepada Allah semata, bikulli qalbi, dengan seluruh hati, dan tertariknya semua potensi kecenderungan dan keinginan dan rasa cinta seluruhnya kepada Allah. Penjelasannya, maka siapa yang diberi rasa cinta semacam ini, rasa cinta kepada Allah semacam ini, niscaya dia akan masuk surganya dunia. Dia akan diberikan kegembiraan yang tidak ada tandingnya. Dia akan diberi kelezatan hati, kenikmatan rohani, dan asupan rohani, obat penyakit rohani, bahkan sumber kehidupan hatinya, penyejuk dirinya. Itulah rasa cinta kepada Allah semata, bikulli qalbi, dengan seluruh hati. Maka perhatikan qaid ini, keterangan ini, yaitu dengan keseluruhan hati. Artinya rasa cinta itu tidak terbagi antara Allah dengan selain Allah. Maka siapa yang diberi rasa cinta semacam ini dengan seluruh hatinya, maka pasti dia akan masuk jannah atau surga dunia. Dia akan masuk surga padahal dia masih di dunia. Dan siapa yang masuk surganya dunia, insya Allah dia akan masuk surganya akhirat dengan taufik Allah. Karena masuk surga dunia itu adalah alamatut taufik, tanda kalau orang tersebut mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mati dalam keadaan demikian, diharapkan kebaikan baginya. Man mata ala khairin amilahu, maka siapa yang mati dalam kebaikan yang dia lakukan, maka kita berharap kebaikan baginya. Ya, penjelasannya ada di catatan kaki. perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala di Al-Jawab Al-Kafi. Maka siapa yang surga ini, yaitu surga dunia, itu adalah tempat tinggalnya hahuna di sini di dunia, maka surga abadi adalah tempat tinggalnya nanti di hari kembali. Dan siapa yang tercegah tidak mendapatkan jannah ini, surganya dunia, fahuwa litilka, maka dia di sana, di akhirat, asadu hirmanan, maka lebih besar lagi tercegah dari kenikmatan dan kebaikan. Maka orang-orang yang bertakwa itu berada dalam kenikmatan meskipun kehidupan mereka itu susah. Meskipun kehidupannya itu susah, banyak masalah. Dan siapa yang bertakwa maka akan lapang hatinya. Maka dia berada dalam kenikmatan meskipun dunia itu sempit baginya. Sedangkan orang yang bergelimang maksiat, maka dia fi jahim, maka dia dalam derita. Wa ini tasa'at alihmu dunya, meskipun dunia itu demikian lapang baginya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, siapa yang melakukan amal soleh dari laki-laki ataupun perempuan, wa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman, maka akan kami berikan kepadanya hayatan tayyibah. Apa itu hayatan tayyibah? Jannatud dunya. Kata Ibnu Al-Qayyim, hayatun tayyibah adalah jannatud dunya, surganya dunia, yaitu nikmatnya, merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, merasa nikmatnya mencintai Allah dengan totalitas seluruh hati, sehingga dia bisa merasakan nikmatnya ibadah, kegembiraan karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jannatud dunya. Jannatud dunya, maka jannatud dunya dalam pandangan seorang mukmin bukanlah harta yang berlimpah, bukanlah kedudukan yang tinggi, bukanlah pengaruh yang luar biasa, kekuasaan yang hebat. Dan jannatud dunya adalah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terasa nikmatnya kalimat demi kalimat zikir yang diucapkan. Terasa nikmatnya gerakan demi gerakan salat yang dikerjakan dan dilakukan. Merasakan nikmatnya detik demi detik saat dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Itu jannatud dunya dalam kacamata seorang muslim. Lain hanya dengan orang yang jauh dari Islam, maka boleh jadi dia mengira jannatud dunya, surga dunia adalah limpahnya harta, istri yang cantik, kendaraan yang mewah atau yang lain. Itu bukan jannatud dunya dalam pandangan seorang muslim. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang Allah inginkan untuk diberi hidayah, Allah jadikan dadanya lapang. Dengan lapang itu dia menerima Islam. Dan siapa yang Allah ingin sesatkan, Allah jadikan dadanya sempit, harajan sempit. Fa'ayun na'imin, maka nikmat apakah yang lebih nikmat daripada lapangnya dada? Dan siksaan apakah yang lebih pahit daripada sempitnya dada? Allah Ta'ala berfirman, ingatlah bahasanya para kekasih Allah tidaklah merasakan kekhawatiran tentang masa depan mereka, tidak pula bersedih hati dengan dunia yang mereka tinggalkan. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa, untuk mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Tidak ada pergantian bagi kalimat-kalimat Allah, dzalika huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Fal mu'minul mukhlis, maka orang yang beriman yang tulus adalah min atyabin nasi aishan, adalah orang yang paling enak hidupnya, paling nikmat hatinya, paling lapang dadanya, paling gembira hatinya. Wa hadhihi jannatun ajilah, inilah surga yang disegerakan, qabla al-jannatil ajilah, sebelum surga yang tertunda yaitu surga akhirat. Kembali ke atas, inilah rasa cinta jenis yang pertama, itulah cinta kepada Allah semata dengan seluruh hati, tertariknya semua potensi kecenderungan, potensi keinginan, potensi rasa cinta, semuanya tertarik tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hati tersebut adalah menoleh kepada selain Allah, fisara'i wadara, dalam senang dan susah, bahkan dalam setiap kedipan mata. Maka orang yang mencinta Allah dengan seluruh hatinya, fatasur al-mawjudat kulluha, maka semua yang ada, semua hal duniawi yang ada, itu seperti benda mati, karena tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Hakan, betul, memang tidak ada beda antara benda mati dan makhluk hidup, karena semua makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat kepada Anda kecuali apa yang Allah tuliskan dan tetapkan bagi Anda. Semua makhluk, baik makhluk hidup ataupun benda mati, tidak akan bisa memberikan manfaat kepada Anda kecuali dengan manfaat yang telah Allah takdirkan untuk Anda. Idzan al-amru kulluhu lillah, karena otoritas dan kewenangan seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hakata demikianlah sebagian hamba-hamba Allah diberi rizki, diberi pemberian semisal rasa cinta semacam ini. Oleh karena itu mereka masuk dalam jannatud dunya, surga dunia, sebelum masuk ke dalam jannatil akhir, surga akhirat. Ini cinta jenis yang pertama. Dan berkenaan dengan bahasanya makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat dan madarat, di catatan kaki dikutipkan perkataan Imam Ahmad, hadis Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lampas Nabi berpesan, wahai anak kecil, sungguh akan aku ajarkan kepadamu sejumlah kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan jumpai Allah ada di hadapanmu. Jika minta, minta sama Allah. Jika minta tolong sama Allah. Wa'lam, dan yakinlah bahasanya umat, yaitu seluruh makhluk, seandainya kumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan. Sebaliknya, jika mereka berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan satu hal, mereka tidak bisa membahayakanmu kecuali dengan hal yang telah Allah tuliskan untukmu. Karena pena-pena telah terangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Kemudian rasa cinta jenis yang kedua, kata Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, mahabbatun hiya adzab ruhi. Cinta jenis yang kedua adalah cinta yang merupakan derita rohani, wa ghamun nafsi, dan galaunya hati, dan terpenjarannya kalbu, sempitnya dada. Dan ini adalah sumber dan akar rasa sakit, kesusahan dan kesusahan, yaitu mahabbatu ma siwahu subhanahu, yaitu mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya, maka siapa yang mendapatkan cobaan dengan mencintai makhlukin ma, satu makhluk, ayan kana, siapapun dia, walaupun dia mencintainya tersebut bukan cinta ibadah, akan tetapi cinta kepada makhluk itu menyibukkannya sehingga dia jauh dari Allah. Anil ma'bud, an, jauh dari zat sesembahannya. Hatinya terpenjara, sempit dadanya, digiring untuknya berbagai macam rasa sakit, kesusahan dan penderitaan. Mingkuli fajin, dari setiap jalan, atau sering kita terjemahkan dari setiap penjuru. Maka orang ini yang memiliki cinta jenis yang kedua ini hidup dalam sempitnya hati. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim di Al-Fawaid, akhsarun nasi sofaqan, perdagangan yang paling merugi yang dilakukan oleh manusia adalah man istaghala anillahi binafsihi. Orang yang sibuk jauh dari Allah, sibuknya ngurusi dirinya. Ngurusi dirinya. Sibuk ngurusi fisiknya, mengurusi perawatan dirinya, hartanya, sehingga dia jauh dari Allah. Namun ternyata ada orang yang lebih merugi dari orang ini. Orang yang jauh dari Allah karena sibuk mikirkan dirinya. Ada yang lebih merugi lagi, yaitu man istaghala an nafsihi binasi. Orang-orang yang sibuk tidak sempat mikirkan dirinya, cuma mikirkan orang lain dan cuma mikirkan orang lain. Kenapa? Karena dia jatuh cinta dengan orang lain tersebut. Dia jatuh cinta dengan makhluk. Cuma dipikir. Mikirkan orang lain ini bukan dalam artian peduli, empati dengan orang yang susah. Bukan. Namun, mikirkan orang lain dalam arti cinta. Dalam arti cinta, kemudian yang dicintai itu setiap hari dipikirkan sampai dia lupa mikirkan dirinya sendiri. Lupa makan, lupa tidur, lupa mandi, dan lupa-lupa yang lain. Maka orang ini orang yang paling merugi. Dia jauh dari Allah bukan karena untuk ngurusi dirinya. Dia jauh dari Allah, demikian juga dia tidak menelantarkan dirinya sekedar memikirkan orang lain. Sedangkan sekedar memikirkan orang lain. Sudah dari Allah jauh, dari dirinya, dirinya juga tidak terurus. Orang lain yang diharapkan belum tentu didapatkan. Nah, coba. Betapa deritanya, demikianlah derita cinta yang tiada tiada berujung dan berakhir. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan di Al-Jawabu Kafi, wala syai'a 'alal itlaq, tidak ada sesuatu secara mutlak yang lebih manfaat bagi seorang hamba melebih dari al-iqbal ala Allah. Pedulinya hatinya, totalitas hatinya peduli kepada Allah. Dan dia sibukkan dirinya untuk mengingat Allah. Dan dia merasakan nikmat karena cinta dengan Allah. Wa itharihi, dan dia lebih memilih Allah untuk mendapatkan ridhonya daripada yang lain. La hayata wala na'ima wala surra wal bahjata ila bidzalik. Sesungguhnya tidak ada kehidupan, tidak ada kenikmatan, tidak ada gembira, tidak ada gembira rasa senang ila bidzalik, kecuali dengan hal itu. Fa adamu, ketika itu tiada. Ketika itu tiada alamu. Fa adamu alamu syai'in lahu. Maka hilangnya hal tersebut adalah rasa sakit baginya. Wa asyadduhu adzaban alaihi, dan dia sangat tersiksa karenanya. Wa innama yughayyibu ruha an syuhudi hadzal alami wal adzabi istighaluha bighairihi wastighaquha fi dzalikal ghair. Namun kenapa orang tersebut tidak merasa? Tidak ada pada dirinya cinta kepada Allah. Itu tadi dikatakan ini adalah hilangnya rasa cinta kepada Allah itu sebabnya, sebab luka dan sebab derita. Tapi banyak orang yang tidak merasa, kayaknya enjoy-enjoy saja, bahagia-bahagia saja. Tidak ada pada dirinya rasa cinta pada Allah. Dan dia ketawa ketiwi kayaknya nyaman-nyaman saja. Di mana rasa sakitnya, di mana lukanya, di mana deritanya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, namun rohani itu tidak bisa suhud menyaksikan luka ini dan siksaan ini. Kenapa? Karena dia sibuk dengan yang lain. Dia tenggelam dengan yang lain tersebut, sehingga dia gaib dan tidak bisa menyaksikan keadaannya sendiri. Min alamil faut, berupa luka dan derita karena kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Bifirak, karena berpisah dengan sesuatu yang paling dicintai oleh jiwa, yaitu Allah. Dan satu hal yang paling manfaat bagi jiwa, itulah cinta kepada Allah. Wa hadhihi bimanzilati sakran. Maka itu adalah gambarannya seperti orang yang mabuk berat. Orang yang mabuk berat. Orang yang hilang darinya rasa cinta kepada Allah. Itu sebab dia sakit. Sebab dia terluka. Tapi kok banyak orang tidak merasa? Karena hatinya sedang asik sibuk dengan khamar dunia. Sibuk dengan dunia. Dia mikirkan dunia. Dia sibuk ngejar dunia. Dia mabuk dengan dunia. Sehingga gara-gara mabuknya maka tidak terasa kalau dia sakit. Kapan terasa? Kalau mabuknya sudah hilang. Kalau mabuknya itu sudah hilang. Dan mabuk karena dunia itu lebih parah daripada mabuk karena khamar. Karena orang yang mabuk karena dunia itu baru sadar ketika sudah di alam kubur. Baru kemudian terasa. Baru kemudian sadar. Lain halnya dengan orang yang mabuk karena khamar. Oleh karena itu ada orang yang terluka, menderita, namun dia tidak merasakan deritanya dan lukanya. Gambarannya seperti apa? Karena masalah cinta dunia, hilangnya cinta pada Allah itu abstrak. Itu abstrak dalam pandangan kita. Orang ini hilang darinya rasa cinta pada Allah. Dia terluka, hatinya terluka. Ini abstrak. Terlukanya hati itu abstrak. Dia tidak merasa. Ini abstrak. Maka supaya faham, maka beliau kasih contoh gambaran yang konkret. Seperti orang yang mabuk. Yang tenggelam dalam mabuknya. Nah orang yang mabuk ini kebakaran rumahnya. Hartanya ludes. Istri dan anaknya mati jadi korban kebakaran. Dan dianya ini karena dia tenggelam dalam mabuk karena khamar tidak merasakan sakit karena kehilangan itu semua. Kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan rumah itu tidak terasa sakit. Dia masih bisa gembira dalam mabuknya. Dia bisa masih bisa deleming, ngomong, aku adalah sang raja. Padahal ini orang mabuk. Omongan orang mabuk. Dia tidak merasa sakit, tidak merasa menderita. Dikarenakan sakit kehilangan itu semua dan menyesalinya dan penyesalan karenanya hatta idza shoha, sampai ketika dia sadar dari mabuknya, wakusifa, dan tersingkap penutup mabuk, wantabaha, dan bangun dia atau sadar dia dari tidur karena khamar, fawa a'lamu bihalihi hina idzin, maka dia yang lebih tahu keadaannya pada saat itu. Wa hakadzal hal, demikianlah keadaannya orang yang mabuk dengan khamar dunia. Orang yang mabuk dunia. Tidak ada padanya rasa cinta pada Allah. Ketika hilang rasa cinta pada Allah, hati itu luka dan hati itu menderita. Namun dia tidak terasa. Kenapa? Lagi mabuk. Kapan baru terasa? Setelah mabuknya hilang. Kapan itu? Setelah melihat akhirat di depan matanya. Maka demikianlah keadaannya, sawa'un, sama persis antara mabuk dunia dengan mabuk khamar. Maka manakala tirai tersingkap, wa mu'ayyanah, dan melihat dengan mata kepala tanda-tanda akhirat, wal israf, dan sudah melongo. Israf itu melihat dari kejauhan, melongo, melihat dari kejauhan. Sebelah sana itu, sebelah sana itu israf. Wal israf, dan sudah melongo, ala mufarqati dunia, kalau dia akan meninggalkan dunia. dan berpindah dari dunia menuju Allah. Nah, barulah terasa kalau hatinya itu luka. Barulah terasa kalau rohaninya itu menderita. Bahkan rasa sakit, kemudian penyesalan dan siksaan di sana, di akhirat, asyaddu jauh lebih banyak berlipat-lipat. Jauh lebih banyak. Bi'at'afin mudha'afatin berlipat-lipat. Karena musibah, orang yang mendapatkan musibah di dunia, maka dia masih bisa berharap tertutupnya musibahnya. Apa? Bil'iwadi, dengan ganti yang lain. Dan dia menyadari bahwasanya dia itu mendapatkan musibah hilangnya sesuatu yang zail, sesuatu yang tidak abadi, sesuatu yang la baqa'alahu, yang tidak abadi. Maka bagaimanakah dengan orang yang musibahnya adalah musibah yang tidak ada gantinya? Itulah musibah agama, itulah musibah kehilangan cinta, kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Maka walabudda minhu, maka tidak boleh tidak dia ya, pasti mendapatkan ya, siksaan. Walanisbata, dan tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan bainahu, antara dirinya dengan dunia seluruhnya. Falau kata Allah Subhanahu, seandainya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kematian min hadzal hasrati, karena penyesalan ini dan rasa sakit ini, lakana al-abdu jadiran bihi, niscaya seorang hamba itu layak dengannya. Wa annal mauta layautu a'zama wa akbara husratihi, maka sungguh kematian itu kembali adalah a'zam, paling besar dan paling besar dari penyesalannya. Hadza, demikian seandainya rasa sakit tersebut semata-mata karena kehilangan, maka bagaimanakah lagi jika itu ditambah dengan siksaan untuk rohani, siksaan untuk badan, bi umurin ukhra, dengan sebab alasan-alasan yang lain, wujudiyah yang ada, ma la yuqaddar qadruhu, yang tidak diketahui, yang tidak diketahui besarnya kadarnya. Fatabaraka man hammala hadzal khalqad dha'ifa, maka maha suci Allah zat yang telah membebani makhluk yang lemah ini dengan dua rasa sakit yang besar, yaitu dua rasa sakit yang tidak bisa dipikul oleh al-jibal, oleh gunung yang kokoh sekalipun, yaitu rasa sakit karena kematian dan penyesalan karena kehilangan, rasa sakit karena kehilangan sumber kebahagiaan, dan rasa sakit berupa adab rohani, bahkan adab badan atas dirinya di akhirat. Fa'arid al-an ala nafsika, maka paparkanlah saat ini pada hatimu sesuatu yang paling besar yang engkau cintai di dunia. Di mana sesuatu tersebut, kehidupan itu tidak akan terasa bahagia kecuali bersamanya. Wa asbahta, lantas jadilah engkau sesuatu tersebut ternyata diambil dari dirimu dan engkau dihalangi untuk mendapatkannya di saat anda sangat membutuhkan dengan dia. Maka bagaimanakah keadaannya? Hadza demikian. Hadza demikian, demikianlah gambarannya. Orang yang kehilangan Allah, kehilangan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak bisa hidup kecuali dengannya. Kemudian dia terhalang dari itu semua di saat demikian dia sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanakah deritanya? Maka gambarannya sebagaimana deritanya orang yang memiliki sesuatu yang sangat dia cintai. Sampai-sampai dia punya anggapan, saya tidak bisa hidup bahagia tanpa dia. Setelah itu, tiba-tiba itu hilang. Tidak bisa lagi diraih dan didapatkan. Di saat kita sangat membutuhkannya. Gimana rasanya? Tentu rasanya demikian, menderita. Nah itu gambaran orang yang menderita ketika dia datang di akhirat. Dalam keadaan dia sangat membutuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata ketika itu dia tidak terhalang untuk mendapatkan manfaat dari rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa minhu kullu iwadin. Demikian, padahal musibah dunia itu ada gantinya. Padahal musibah dunia itu ada gantinya. Sesuatu yang paling dicintai, disenangi di dunia, ketika dia hilang, itu pasti masih ada gantinya. Bisa diganti dengan yang lain. Fakaifa biman la iwada anhu. Maka bagaimanakah dengan musibah yang dialami oleh orang yang musibah tersebut tidak ada gantinya. Maka sungguh indah ungkapan yang mengatakan bahasanya semua kehilangan di dunia itu ada gantinya. Senilai apapun itu. Semahal apapun hal tersebut. Meskipun itu adalah satu hal yang demikian berharga dan bernilai dalam menurut kita. Kalau itu cuma kehilangan masalah dunia, masih ada gantinya. Kehilangan kendaraan, kehilangan istri, kehilangan anak. Semuanya ada gantinya. Kalau kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka itu kehilangan yang tidak ada gantinya. Kalau yang hilang itu adalah agama, yang hilang itu adalah rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Apalagi jika sadar kalau kehilangan Allah itu setelah berjumpa dengan akhirat, betapa menderitanya. Tadi disampaikan bahasanya musibah di dunia itu adalah musibah yang bisa terasa enteng. Akan terasa enteng manakala ada dua kesadaran tadi disampaikan. Fa innal musaba fid dunya yurja jabra musibatihi bil iwad. Itu yang pertama. Musibah dunia itu terasa enteng. Manakala seorang itu bisa tertutup, jabar, bisa ditambal, bisa ditutupi. Gimana supaya musibah dunia itu terasa enteng, terasa ringan, tidak terasa berat? Maka jawabannya adalah ini adalah musibah bil iwad yang akan ada gantinya. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Itu terasa enteng. Kenapa? Ya, kita yakin ada gantinya. Dan semua musibah dunia itu ada gantinya. Dan jangan kira dan musibah dan boleh jadi gantinya itu jauh lebih baik. Kehilangan anak yang dicintai meninggal dunia, boleh jadi Allah datangkan untuknya keturunan yang ternyata keturunan ini jauh lebih berbakti daripada, jauh lebih anteng, jauh lebih membahagiakan daripada sebelumnya. Yang mati anak rodembeling, Allah ganti dengan anak yang soleh. Gantinya jauh lebih baik. Gantinya jauh lebih baik. Maka musibah dunia itu terasa ringan. Bisa dijabar, bisa ditutupi. Manakala seorang itu menyadari bil iwad, itu ada gantinya. Karena musibah dunia itu ada gantinya. Yang tidak ada gantinya itu adalah kalau musibah akhirat, musibah agama, musibah karena kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musibah dunia itu terasa ringan ketika wa ya'lamu annahu qad usiba bi syai'in za'ilin la baqa'a lahu. Ketika seorang itu menyadari bahasanya yang hilang itu adalah sesuatu yang zail, sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak abadi, sesuatu yang tidak akan bisa selalu menyertai kita, karena dunia itu boleh jadi kita meninggalkannya atau dia meninggalkan kita. Tidak ada pilihan yang ketiga. Pilihannya cuma dua. Kita meninggalkannya, kita mati duluan. Atau dia yang meninggalkan kita, dia hilang duluan. Jika orang menyadari, bahasanya apa yang hilang, boleh jadi istri, boleh jadi anak, boleh jadi harta, itu adalah zail. Sesuatu yang pasti hilang. Boleh jadi dia hilang duluan atau kita yang hilang duluan karena mati. Maka orang itu akan, maka musibah tersebut jabar bisa tertutup, bisa terasa ringan. Maka musibah dunia itu terasa berat kalau dia mengira bahasanya musibah itu tidak akan ada gantinya. Inilah satu-satunya, nanti tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi yang menggantikannya. Nah itu nanti musibah itu akan terasa demikian berat. Bahkan musibahnya itu sampai dibawa mati. Susahnya, sedihnya dibawa mati. Kenapa? Karena ada asumsi itu adalah satu-satunya yang tidak akan ada gantinya. Dan musibah itu, musibah dunia itu terasa berat. Mana kalau orang menganggap itu abadi, dia akan selalu memilikinya. Sesuatu tersebut akan selalu bersamanya. Nah, kemudian kembali ke atas. Wabihata dengan ini, maka Ibnu Qayyim yusakhis melakukan, telah melakukan diagnosi tentang penyakit hati. Dan penyakit hati terapinya adalah pengobatan nabawi. Para dokter jasmani tidak bisa mengobati penyakit hati. Bahkan boleh jadi para dokter itu sendiri juga sakit hatinya. Dia bisa mengobati sakit jasmani, dia sendiri sakit rohani. Walakin al-ilaj fi tibbi an-nabawi. Akan tetapi terapi dan obat penyakit hati itu ada dalam atib an-nabawi, pengobatan dari Nabi, yaitu istaghil bidzikrillah. Sibukkan diri Anda dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Hendaklah Anda wahai seorang muslim memiliki buku-buku induk, buku-buku pokok tentang zikir. Contohnya di antara yang buku pokok dalam masalah zikir adalah karyanya Imam Nawawi, Al-Adhkar, buku induk di bab zikir, dan buku yang demikian berharga di bab zikir. Kalau orang mau mengasai dengan baik fikih zikir, kuncinya adalah mentalaah habis-habisan Al-Adhkar An-Nawawiyah. Itu luar biasanya Imam Nawawi. Karya-karya beliau itu semuanya di posisi yang hebat dan luar biasa. Mau orang belajar hadis harus lewat Arba'in Nawawiyah. Enggak sah itu belajar hadis kok belum lewat Arba'in, belum hafal Arba'in. Enggak sah. Kedudukan yang luar biasa. Orang mau kemudian menguasai zikir, fikih zikir, Al-Adhkar An-Nawawiyah itu buku induknya. Sampai-sampai ada ungkapan ba'iddar washtari al-adhkar. Jual rumahmu untuk beli kitab Al-Adhkar. Senilai dengan rumah itu. Ada ungkapan di kalangan para ulama, pentingnya kitab Al-Adhkar. Ba'iddar washtari al-adhkar. Sampai belum punya kitab Al-Adhkar, jual saja rumahmu. Jual saja rumahmu. Beli kitab Al-Adhkar. Karya An-Nawawi ada Wabil Sayyib. Karya Ibnu Qayyim. Ada Al-Kalim At-Tayyib, buku zikir karya Ibnu Taimiyah. Kemudian mukhtasarnya, ringkasannya, Sahih Al-Kalim At-Tayyib karya Al-Albani. Dan buku-buku zikir yang lain, minal kutub, yaitu buku-buku yang mengumpulkan berbagai macam zikir yang disyariatkan dan menjelaskan keutamaan zikir, kedudukan zikir, hatta la tansallaha, sehingga Anda tidak lupa dengan Allah. Karena jika Anda lupa dengan Allah, Anda binasa dan Anda terjerumus, jatuh dalam rasa sakit tersebut. Idza sukhisa al marad, dan jika penyakit itu telah didiagnosis, sahulal ilaj, maka akan mudah terapinya. Idza arafna, jika kita mengetahui macam-macam penyakit ini, maka hendaklah kita menyibukkan diri dengan terapinya, dengan pengobatannya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita bahas, yang kita baca, kita kaji sempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Warda'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.